السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah mempertemukan kita kembali setelah beberapa saat kita terpisah, setelah beberapa saat kita tidak bisa melanjutkan kajian daripada Sahih Muslim karena satu dan lain hal. Namun alhamdulillah, pada malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala kembali mempertemukan kita untuk sama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahaminya untuk kita jadikan panduan dalam beramal, panduan dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilakukan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan dari Allah semata. Itulah yang diterangkan oleh para ulama setelah membaca hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Para ulama menyimpulkan bahwa syarat diterimanya amalan dua. Pertama, amalan itu harus dikerjakan sesuai dengan ajaran yang ada, sesuai dengan contoh dan teladan yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, harus dilakukan dengan ikhlas. Seandainya sebuah amalan kehilangan salah satu di antara dua syarat ini, maka amalan tidak akan diterima. Yang dilakukan bukan karena ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah, dan itu masyhur di lisan kaum muslimin, sampai kaum muslimin yang awam pun mengerti amalan kalau tidak ikhlas tidak ada artinya, saking masyhurnya. Adapun yang kedua, amalan yang tidak sesuai dengan amalan Rasulullah pun tidak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan tidak sesuai dengan apa yang kami ajarkan, yang kami perintahkan, maka dia akan ditolak. Amalan tersebut akan tertolak, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah menyuruh kita umatnya untuk mengikuti dan meneladani beliau, patuh dan taat kepada perintah dan larangan beliau. Alangkah kecewanya seorang insan, muslim atau muslimah, dia merasa di dunia telah berbuat baik, dia merasa di dunia telah beribadah dengan maksimal, dia merasa di dunia telah melakukan amal soleh yang sangat banyak. Namun kelak ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, ternyata apa yang dia amalkan tersebut tidak cocok dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan apa yang pernah diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, amalan yang dia lakukan itu tidak dianggap Rasul sebagai amalan yang pernah beliau ajarkan. Alangkah celakanya orang ini, alangkah kecewanya dia, alangkah menyesalnya dia, karena dia merasa sudah beribadah maksimal, sudah beribadah banyak, sudah menabung hal yang sangat banyak untuk tabung akhirat, namun ternyata tabungannya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengakui itu sebagai ajaran agama Islam. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, bahwa di akhirat nanti Rasulullah akan menjadi saksi atas amalan manusia. Rasulullah akan menjadi saksi. Allah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Di dalam surah An-Nisa ayat 41 kalau saya tidak khilaf. Bagaimana kalau seandainya setiap umat kami akan datangkan saksi terhadap mereka, dan kami akan datangkan engkau wahai Muhammad, engkau wahai Nabi, engkau wahai Rasul sebagai saksi atas mereka, yaitu umatmu. Jadi umat Nabi Muhammad, amalan mereka akan disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah akan terpisah mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Yang sunnah akan diakui Rasul sebagai sunnahnya, yang tidak akan diakui oleh Rasul bukan sunnahnya, alias tidak akan diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itulah kenapa para ulama senantiasa menyuarakan, hendaklah kita beribadah ikhlas dan mutaba'ah, ikuti Rasulullah, lakukan dengan ikhlas. Semua itu karena sayangnya mereka kepada kita, karena cintanya mereka kepada manusia. Mereka tidak ingin manusia beramal, namun kelak di akhirat Rasulullah tidak mengakui amalan itu sebagai amalan agama Islam, sebagai amalan daripada syariat yang telah beliau ajarkan. Kalau kita ingin berbahagia nanti di akhirat, amalan kita diakui sebagai syariat Islam, maka di dunia kita harus berupaya mengamalkan amalan itu sesuai dengan tuntunan dan bimbingan yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itulah kita duduk bersama untuk membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan pedoman, untuk dijadikan tuntunan, untuk kita jadikan bimbingan dalam beribadah kepada Allah. Dan seperti apapun dan bagaimanapun dan sehebat apapun kita menggalinya, sesungguhnya para ulama hidup mereka sudah lebih awal, sudah lebih banyak, sudah lebih panjang usia mereka untuk mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita fakir di hadapan mereka, dan kita selalu bersandarkan kepada ilmu mereka. Pada pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Di antaranya, apakah makanan pokok yang kita panen, yang harus kita keluarkan zakatnya, seperti beras, seperti di negeri kita adalah beras, kalau di negeri Arab adalah kurma dan semacamnya, itu dikeluarkan panennya pada hari di mana kita memanen, atau dijemur sehingga kering setelah itu baru ditimbang? Itu yang kemarin kita tidak bisa kita jawab, dan kita undur sampai mencari jawaban. Dan jawabannya setelah kita tanyakan kepada salah seorang yang kita kenal daripada ahli ilmu di kota Madinah, beliau mengatakan bahwa al-ibratu yaumal hasad, timbangannya adalah ketika hari di mana dia dipanen. Jadi ketika hari panen, ada ikhwan kita yang mengatakan bahwa hari panen itu beras itu masih berat, pada waktu itulah kita harus mengeluarkan dan harus tahu takaran daripada beras tersebut untuk dikeluarkan. Kemudian ikhwan kita juga bertanya tentang orang yang memiliki hutang, memiliki piutang kepada seseorang, dia meminjamkan uang kepada orang, kemudian dia ingin membayarkan hutang tersebut dari dana zakatnya dengan cara tidak memberitahu kepada yang berhutang. Artinya diniatkan saja, ini uang zakat saya untuk si fulan, pembayar hutang, balik lagi ke saku saya. Itu kita tanyakan juga di kesempatan lain kepada alim ulama yang lain. Kita bertemu di Masjid Nabi pada waktu itu, beliau mengatakan itu tidak boleh. Ya. Dalam hal ini yang menjawab, yang pertama yang menjawab adalah Syekh Shalih Sindi hafizahullah, dan yang kedua dijawab oleh Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullahu taala. Kita bertemu dan beliau mengatakan hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan, yaitu langsung diniatkan bahwa ini hutangnya si anu dari kepada saya lalu kita ambil lagi. Tidak boleh, berikan kepada dia. Wallahu taala. Kemudian kalau dia bayarkan hutang, kita terima. Itu pertanyaan demi pertanyaan yang mungkin terjawab dari orang yang lebih berilmu daripada kita. Seperti yang kita katakan tadi, sehebat apapun kita menggali ilmu syariat, sesungguhnya para ulama waktu mereka telah habis untuk berkhidmat kepada ilmu syariat, jauh lebih melebihi kita. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pertemuan, perjalanan kita bersama hadis-hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, yang pada malam ini adalah babu la zakata 'alal muslim fi 'abdihi wa farasihi. Bab tidak ada zakat atas seorang muslim pada hambanya dan kudanya. Pada hambanya dan kudanya. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari gurunya, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala qara'tu 'ala Malik an Abdullah ibn Dinar an Sulaiman ibn Yasar an Iraq ibn Malik an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis berasal dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wa la farasihi shadaqatun." Tidak ada atas orang muslim pada hambanya, tidak juga pada kudanya shadaqah. Shadaqah. Kita baca riwayat yang terakhir, karena riwayat yang sebelumnya juga sama, terakhir dari ibadah bab. Laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Tidak ada pada seorang hamba shadaqah. Tidak ada pada seorang hamba shadaqah melainkan kecuali shadaqah fitri. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Bab ini dan hadis ini memberikan kita beberapa pelajaran. Pertama, bahwa zakat di dalam agama kita, dalam nas-nas syariat, sering juga disebut sodakoh. Sering juga disebut dengan sodakoh. Dan ayat tentang zakat pun berbicara bahwa zakat itu sodakoh. Khudh min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil dari harta mereka sedekah. Maksud sedekah di dalam ayat adalah zakat. Oleh karena itu, kita wajib memahami nas-nas syariat sesuai dengan pemahaman di zaman syariat itu turun. Suatu merupakan kesalahan dalam beragama, nas syariat kita pahami dengan pemahaman bahasa di negeri kita. Itu salah. Salah satu cara masuknya kesalahan dalam beragama adalah nas syariat, Al-Quran dan hadis, difahami nas itu dengan pemahaman yang ada pada bahasa kita. Dia harus difahami dengan bahasa di zaman turunnya nas itu. Dan di zaman turunnya nas, di zaman datangnya syariat, di zaman Nabi Muhammad, sedekah pun, kalimat sedekah juga digunakan untuk zakat. Padahal di zaman kita, di negeri kita, kalimat sedekah itu untuk sedekah, ibadah-ibadah sunat. Maka makna sedekah di dalam hadis ini maknanya adalah zakat. Maknanya adalah zakat. Jadi kalau kita ingin bagi secara hukum, Sedekah itu terbagi dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat, mustahab. Sedekah wajib adalah zakat, sedekah sunat adalah apa yang kita ketahui, yang di luar zakat. Kemudian pelajaran kedua daripada hadis adalah tidak ada kewajiban zakat apabila seseorang memiliki hamba dan apabila seseorang memiliki kuda. Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang harta itu adalah hamba dan harta itu adalah kuda. Jadi hamba dan kuda tidak termasuk harta yang wajib dizakatkan. Sebagaimana kita pernah berbicara bahwa ada hal-hal, benda-benda yang wajib dizakatkan dan ada benda-benda yang tidak wajib dizakatkan. Seperti rumah, tidak wajib dizakatkan. Mobil, tidak wajib dizakatkan. Jam tangan, tidak wajib dizakatkan. Walaupun jam tangan itu mahal. Nah, di dalam hadis ini, hamba tidak masuk benda yang wajib dizakatkan, harta yang wajib dizakatkan. Kuda tidak termasuk hal yang wajib dizakatkan. Sebagaimana dulu kita pernah berbicara, kecuali benda-benda tersebut dijadikan bahan dagangan. Rumah tidak wajib dizakatkan, tapi kalau sudah dijadikan barang dagangan, dia kena zakat. Pena tidak wajib dizakatkan, tapi kalau sudah dijadikan barang dagangan, wajib dizakatkan. Demikian juga dengan hamba ini dan demikian juga dengan kuda ini. Kuda dan hamba adalah barang atau benda harta yang tidak wajib dizakatkan. Namun apabila sudah diniatkan untuk tijarah, sudah diniatkan untuk perniagaan, dia menjadi benda yang wajib dizakatkan. Disebabkan apa? Disebabkan dia dijadikan barang perdagangan. Masuknya ke dalam urud at-tijarah. Benda-benda yang diperdagangkan. Sebagaimana dulu juga, kita kembali mengingatkan kembali, mudah-mudahan ada yang belum sampai karena mungkin tidak hadir. Seperti sapi dan kambing, kalau diternak itu wajib zakat di dalam bilangan-bilangan tertentu. Akan tetapi kalau tidak untuk diternakkan namun untuk diperdagangkan, dibeli bulan ini, dijual 4 bulan yang akan datang, dibeli bulan ini, dijual 6 bulan yang akan datang, itu tidak terhitung benda zakat. Dalam arti kata, hitungan-hitungan zakat binatang ternak yang dikembangbiakkan, tetapi hitungan zakatnya adalah hitungan zakat perdagangan. Karena dia tidak diniatkan untuk dikembangbiakkan, namun dia diniatkan untuk diperdagangkan. Jadi masuknya ke dalam zakat perdagangan. Sama dengan yang ini. Baik, di sini ana ingin menambahkan sebuah poin yang mudah-mudahan bermanfaat. Allah tabaraka wa taala mengakui akan adanya hukum perbudakan. Baik, ada hukum ini diakui, itu ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam hadis. Apa itu budak? Budak adalah manusia yang dimiliki oleh manusia. Budak adalah manusia yang dimiliki oleh manusia. Jadi saya memiliki manusia. Manusia itu adalah budak milik saya. Dari zaman dahulu, dan itu diakui oleh agama Islam, adanya dua status manusia. Pertama, status manusia merdeka. Yang kedua, status manusia tidak merdeka alias budak. Ketahuilah kaum muslimin bahwa apabila Allah telah menetapkan sebuah perkara, itu karena Allah tahu perkara itu dibutuhkan oleh manusia. Kita kaitkan dengan permasalahan ini. Ketika Allah masih mengakui adanya hukum perbudakan dan perbudakan di masa jahiliyah, setelah datangnya syariat Islam tetap diakui status ada orang merdeka, ada orang budak. Ini menandakan bahwa manusia membutuhkan adanya perbudakan. di zaman kita sekarang. Di banyak negeri atau sudah mayoritas dunia telah menghapus hukum perbudakan. Mereka anggap ini adalah melanggar hak asasi manusia dan sebagainya dan sebagainya. Lalu mereka hapus hukum perbudakan. Hingga akhirnya semua manusia merdeka. Namun lihat, di sana sini banyak orang yang memperbudak manusia merdeka. Dipekerjakan tidak diberi gaji, dipekerjakan tidak ditunaikan kewajiban. Padahal kalau ada perbudakan, manusia yang kita jadikan budak, manusia yang telah menjadi budak, yang belum dimerdekakan oleh tuannya atau oleh orang lain, kewajiban seorang tuan kepada budaknya adalah cukupkan makanannya, cukupkan tempat tinggalnya, cukupkan istirahatnya, dan jangan bebankan dia yang tidak sanggup dia kerjakan. Hanya itu kewajiban tuan kepada budaknya. Disediakan makanan yang cukup, disediakan tempat tinggal, disediakan waktu istirahat, dan tidak dibebankan pekerjaan yang tidak sanggup dia kerjakan. Artinya apa? Tidak ada gaji bulanan. Coba lihat sekarang, betapa banyak manusia-manusia yang merdeka yang diperbudak. Menunjukkan bahwa sebenarnya manusia membutuhkan budak. Apa itu budak? Dan kapan seseorang masuk dalam dunia perbudakan? Di dalam agama Islam, masuknya orang di dalam dunia budak adalah orang kafir kalah perang. Itu satu-satunya pintu seseorang masuk ke dalam dunia apa? Perbudakan. Orang kafir kalah perang. Nabi Muhammad berperang dengan Yahudi Bani Quraidah. Nabi Muhammad berperang dengan Yahudi Bani Qainuqa. Nabi Muhammad berperang dengan Romawi. Nabi Muhammad berperang dengan dan para sahabatnya berperang. Yang kalah perang dari orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, mereka diambil, dibawa ke wilayah kaum muslimin menjadi budak. Jadi orang muslim kapanpun dia tidak pernah masuk ke dalam dunia perbudakan. Yang masuk ke dalam dunia perbudakan dalam agama Islam, orang kafir kalah perang. Hanya itu satu pintu. Satu pintu masuk ke dalam perbudakan. Apabila setelah menjadi budak, dia masuk Islam, dia tetap menjadi budak. Walaupun dia sudah masuk Islam. Sampai dia dimerdekakan oleh tuannya sendiri, atau dia dimerdekakan oleh orang lain dengan cara dibayarkan uang kepada tuannya untuk dimerdekakan dia. Jadi bisa saja ada budak yang muslim, tetapi tidak mungkin dia masuk perbudakan dari awalnya sudah Islam, gak mungkin. Dia adalah orang kafir yang kalah perang, kemudian setelah menjadi budak akhirnya masuk Islam. Baik, pintu perbudakan satu, namun pintu kemerdekaan di dalam Islam banyak. Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk merdekakan budak. Nabi Muhammad, di dalam syariat Islam Allah memerintahkan banyak hal, itu dendanya merdekakan budak yang mukminah. Zihar kepada istri, merdekakan budak. Menyetubuhi istri di siang Ramadan, merdekakan budak. Ingkar janji, merdekakan budak. Bersumpah yang salah, merdekakan budak. Itu yang saya maksud ingkar janji tadi. Dan Rasulullah SAW menyuruh dan mengajarkan, bahkan Muawiyah bin Hakam radhiyallahu ta'ala anhu, karena hanya menempeleng budaknya dan minta nasihat kepada Rasulullah, saya salah, saya khilaf, saya manusia sebagaimana manusia lain, saya kadang emosi sebagai manusia lain, budak saya ini mengembalakan kambing saya lalu dimakan oleh serigala, saya marah sebagai manusia lain, saya tempeleng dia, tunjukkan saya bagaimana harus saya berbuat. Rasulullah SAW menyuruh Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu merdekakan dia. Jadi pintu masuk dalam perbudakan satu, pintu keluarnya bermacam-macam. Inilah keadilan agama Islam. Inilah keadilan agama Islam. Dan kita membutuhkan orang-orang seperti itu. Hilangkan di dalam pikiran kita, budak itu adalah manusia yang dipekerjakan di luar batas, yang dipukul semena-mena. Itu bukan Islam. Islam melarang manusia menzolimi siapapun, termasuk budak. Dia tidak boleh diberikan pekerjaan yang tidak mampu dia kerjakan lagi. Dan tidak boleh dipukul sembarangan, berdosa. Jangankan manusia, budak, hewan dipukul secara apa? Secara serampangan, itu berdosa dalam agama Islam. Nah, Rasulullah SAW anil khadaf. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan khadaf. Apa itu khadaf? Khadaf adalah ada burung lalu jadikan sasaran tembak. Pakai batu, pakai apa segala macam. Atau ketapel dalam kehidupan kita. Jadikan sasaran tembak. Sudah itu dibiarkan. Yang penting dia kena, sudah sakit, mati, terserah dia. Itu gak boleh. Haram di dalam agama Islam. Jadi, hilangkan di dalam pikiran kita bahwa perbudakan itu adalah budak itu mengangkat gerobak, di atas gerobaknya adalah tuannya sambil memakai apa? Memegang cemeti, pukul gitu budaknya. Bukan itu. Itu bukan agama Islam. Abu Darda radhiyallahu taala anhu bekerja dengan budak-budaknya di kebun bersama budaknya. Apabila orang datang mencari Abu Darda, enggak bisa orang membedakan mana yang Abu Darda, mana yang budak. Enggak bisa membedakan. Pakaiannya sama, makanannya seiring, sama-sama makan sama budaknya. Hanya status yang berbeda. Satunya merdeka, satunya budak. Berarti memang level derajat mereka di bawah orang-orang yang merdeka. Namun ada hiburan untuk mereka. Sebagaimana Islam melakukan hal yang sama untuk setiap manusia yang merasa dirinya di bawah, akan datang hiburan untuk dia. Dan hiburan untuk budak adalah apabila dia beramal saleh, pahalanya 2 kali lipat pahala orang yang merdeka. Si tuan sholat, si budak sholat di sampingnya. Tuannya dapat pahala 1, budaknya dapat pahala 2. Ini hiburan untuk para budak yang muslim dan muslimah. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, perawi hadis kita, laula birru walidati wal jihad la habbtu an akuna 'abdan. Kalaulah bukan karena ingin berbakti kepada orang tua dan berjihad fisabilillah, maka saya ingin hidup sebagai seorang budak. Karena apa? Tamak akan pahala yang berlipat ganda itu. Budak adalah harta, harta seseorang. Saya memiliki budak 10 orang. Artinya saya punya harta. Saya punya harta. 10 manusia. Dan budak adalah harta. Dan budak tidak berhak punya harta karena dia adalah harta. Jadi misalnya si A merdeka, si B budak. Lalu si B kita kasih uang 500 ribu. Ketika diterima oleh si A, si B, harta si B itu yang adalah budak milik si A. Karena budak tidak berhak punya harta karena dia adalah harta. Sampai dia dibebaskan, baru dia berhak punya harta. Kemudian budak di dalam agama Islam, kalau budak itu wanita, halal untuk disetubuhi oleh tuannya. Halal untuk disetubuhi oleh tuannya. Itulah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Tidak halal bagi mereka untuk senggama kecuali dengan istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Jadi yang boleh disetubuhi oleh seorang pria adalah istrinya atau budaknya. Apabila si budak ini hamil dari persetubuhan tersebut, maka budak wanita itu tidak boleh lagi dijual. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Dia salah satu di antara dua. Hidup menjadi budak tuannya selamanya atau merdeka. Kalau dimerdekakan boleh. Kalau dia dipilih oleh tuannya tidak akan dimerdekakan, maka dia menjadi budak tuannya untuk selama-lamanya. Sampai tuannya wafat. Begitu tuannya wafat, dia langsung merdeka. Begitu tuannya wafat, dia langsung merdeka. Karena dia tidak boleh lagi untuk diperdagangkan, diperjualbelikan. Karena dia sudah menjadi umul walad, ibu dari anak majikannya. Namun kalau itu tidak terjadi, dia boleh diperdagangkan. Dan apabila seorang majikan menyetubuhi budaknya dan dia ingin menjual, dia harus memperlakukan kepada budak wanitanya seperti iddahnya seorang wanita. Seperti iddahnya seorang wanita, dia biarkan rahimnya suci selama 3 kali haid. Tidak halal baginya untuk menjual sampai rahimnya suci. Setelah 3 kali haid, baru kemudian dianggap budak ini bersih daripada buah tuannya. Pada saat itu dia boleh untuk dijual. Tapi kalau dia sempat hamil kemudian melahirkan, tidak boleh lagi dijual untuk selama-lamanya. Dia menjadi budak tuannya untuk selama-lamanya sampai tuannya wafat. Dia langsung merdeka dengan wafat tuannya, atau tuannya memerdekakannya, atau dia yang wafat lebih dulu sebelum tuannya wafat. Inilah sedikit tentang perbudakan, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya hanya ingin menekankan suatu hal. Allah kalau sudah mengakui sebuah hukum, itu menandakan bahwa Allah tahu manusia membutuhkan hukum ini. Lihat sekarang, ketika hukum perbudakan sudah dihapus, maka diangkatlah pembantu-pembantu rumah tangga dari wanita-wanita. Lihat apa yang terjadi di permukaan bumi. Istrinya pergi tinggal rumah suami dengan pembantu. Wanita laki-laki kadang-kadang syaitan mendatangkan hal yang tidak didatangkan kepada yang lain. Namun kalau dia adalah budak, aman. Fitnah aman. Agama terselamatkan, terjaga. Ini dia beberapa hal dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Alangkah banyaknya kasus kita dengar pembantu-pembantu dari Indonesia, wanita, hidup sebatang kara di rumah orang lain. Itu salah. Ketika dia keluar dari negerinya, bersafar tanpa mahram, salah. Apalagi dia hidup di rumah orang, di dalam balik tembok yang tidak kelihatan oleh orang lain, salah besar. Maka ketika dia berteriak, dia diganggu, dia dijamah, dia diperkosa, kita mengatakan kepada yang memperkosa, Anda salah. Dan kita mengatakan kepada pembantu wanita, kamu juga salah. Islam melarang wanita pergi keluar dari negerinya bersafar tanpa mahram laki-lakinya. Karena mahram laki-lakinya ditugaskan menjaga kaum wanita. Namun sekarang lihat, ketika peraturan itu yang ada dalam agama Islam dilecehkan, diabaikan, tidak diperhatikan, timbul petaka dalam kehidupan. Sehingga akhirnya berita-berita di koran, diperkosa, diperkosa, diperkosa, dan seterusnya. Jadi hamba begitu keadaannya, tidak wajib untuk zakat. Illa shadaqatul fitri. Dalam riwayat yang terakhir, kecuali shadaqat, shadaqah itu adalah shadaqah al-fitr, yaitu zakat fitri. Budak wajib untuk membayar zakat fitri, zakatul fitri. Berbeda para ulama, apakah zakat fitrah? Dalam bahasa kita, zakat fitrah. Dalam bahasa syariat, zakatul fitri. Karena antara fitrah dan fitri, hukum maknanya dalam bahasa Arab berbeda. Fitrah adalah fitrah. Fitri adalah berbuka, makan, itu fitri. Maka bahasa syariat adalah zakatul fitri. Zakat, karena kita akan memulai bulan makan, yaitu bulan Syawal. Karena bulan Ramadan, bulan yang dilarang makan siangnya. Dan kita diwajibkan membayar zakat. Nah, seorang hamba, dia juga wajib membayar zakat. Terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah zakat fitri itu dibayarkan oleh budak atau dibayarkan oleh tuannya. Sebahagian mengatakan, budak yang harus mencari harta untuk membayar zakat fitri itu, dan tuan yang memberikan kesempatan kepada budaknya untuk mencari nafkah, dan yang lain, dan itu pendapat yang jumhur, dan itu pendapat yang lebih kuat, bahwa wajibnya zakat fitri, kewajiban itu dibebankan Allah di pundak majikannya. Di pundak majikannya. Jadi kalau kita memiliki 100 orang budak, maka itu artinya kita wajib membayarkan zakatul fitri untuk 100 orang budak, ditambah dengan keluarga yang wajib untuk kita berikan nafkah seperti istri dan anak-anak. Banyak orang yang bertanya, pembantu saya di rumah itu wajibkah saya membayarkan zakat fitrinya? Jawabannya tidak, karena pembantu Anda bukan budak Anda. Pembantu adalah manusia merdeka yang bekerja di rumah Anda sebagai pembantu. Nafkahnya tidak wajib di pundak tuannya. Dia orang yang sedang mencari nafkah di rumah kita dengan cara mencuci, menggosok dan semacamnya. Di dalam syariat Islam bukan kita yang wajib menafkahi dia. Tidak. Oleh karena itu, zakat fitrinya atau zakat fitrahnya dalam bahasa kita, dia yang bayarkan, bukan kita. Kalau kemudian kita berbaik hati ingin membayarkan zakat fitrahnya, zakat fitrinya, boleh. Namun hukum wajib tidak ada. Berbeda kalau dia adalah budak. Jadi pembantu tidaklah kewajiban kita, namun kalau kita berbaik hati, bermurah hati untuk membayarkannya, dan itu yang dianjurkan oleh agama Islam, kita perhatian kepada kaum du'afa, maka itu kebaikan kita terhadap mereka dan bukan kewajiban. Namun kebaikan kita terhadap mereka dan bukan kewajiban. Bab berikutnya, babun fi taqdimi zakah wa manhiha. Bab di dalam menunaikan zakat dan tidak menunaikannya. Hadis berasal dari Abu Hurairah, masih Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, ba'atha Rasulullah SAW umara ala shadaqah. Rasulullah SAW pernah mengirim Umar radhiyallahu anhu ala shadaqah, untuk shadaqah, yaitu untuk zakat. Pernah mengirim Umar sebagai amil zakat, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin. Faqil, lalu timbul informasi-informasi beredar, maka dikatakan, artinya ada kabar-kabar, Mana'a ibnu Jamil wa Khalid ibnul Walid wal Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tidak membayar zakat, yaitu ibnu Jamil. Mana'a artinya enggan, tidak membayar. Ibnu Jamil dan Khalid bin Walid dan Abbas radhiyallahu anhum ammu Rasulillah, paman Rasulillah. Jadi ada semacam isu beredar, ada tiga orang yang enggan untuk membayar zakat setelah Umar bertugas mengambil harta zakat dari kaum muslimin untuk dikumpulkan di pemimpin kaum muslimin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas. Fatala Rasulullah sallam, berkata Rasulullah sallam, ma yang qimu Ibnu Jamil, tidaklah menahan zakat daripada Ibnu Jamil, illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah. Namun yang sebenarnya adalah dia awalnya fakir, kemudian Allah berikan kekayaan kepadanya. Artinya belum jatuh tempo. Memang ketika Umar datang, hartanya memenuhi nisab, tapi belum sampai satu tahun. Awalnya dia fakir, tiba-tiba mendapatkan harta. Artinya bukan orang yang wajib zakat. Wa amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan. Adapun Khalid, kalian menzalimi Khalid dengan menyatakan dia tidak membayar zakat. Diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid memiliki alat peralatan perang yang sangat banyak, yang disinyalir dia perdagangkan, tapi sebenarnya barang peralatan perang itu adalah barang yang sudah diwakafkan oleh Khalid bin Walid untuk jihad fi sabilillah. Jadi barangnya sudah diwakafkan, tidak lagi karena zakat. Ketika diisukan Khalid bin Walid tidak mau membayar zakat, Khalid menzalimi Khalid bin Walid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Dia telah menahan, ihtabasa, menahan. Maksudnya mewakafkan. Menahannya untuk dijual, untuk dibeli, untuk dihibahkan. Karena wakaf artinya menahan sebuah benda daripada perdagangan, daripada pemberian, daripada ditahan untuk Allah. Itulah makna zakat, makna wakaf. Sebuah benda kalau diwakafkan artinya tidak boleh ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dijadikan harta waris karena dia sudah ditahan untuk Allah. Sesungguhnya Khalid ya ihtabasa telah menahan adra'ahu pakaian-pakaian besinya, wa a'tadahu dan peralatan-peralatan perangnya fi sabilillah di jalan Allah. Artinya Khalid bin Walid telah mewakafkan semuanya itu di jalan Allah. Dia bukan untuk diperdagangkan. Walaupun terlihat ada banyak di kepemilikan Khalid bin Walid. Wa ammal Abbas, adapun Abbas, fahiya alayya wa mithluha ma'aha. Maka Abbas zakatnya ada pada saya dan yang semisalnya bersamanya. Wa ammal Abbas, adapun Abbas, fahiya alayya, maka sedekah Abbas alayya, atas saya, kewajiban saya membayar, sudah pada saya. Wa mithluha ma'aha, wa mithluha ma'aha, dan yang sepertinya bersamanya. Maksudnya adalah Abbas sudah bayar zakat, tapi pembayarannya langsung kepada Rasul. Dan bersamanya ada dan sepertinya ada bersamanya. Artinya Abbas telah membayarkan, paman Nabi Abbas telah membayarkan zakat dan zakat untuk tahun berikutnya. Jadi dua sekali bayar langsung untuk dua tahun. Ini menunjukkan bahwa boleh orang mendahului pembayaran zakat sebelum datang waktunya. Dan itu yang kita bahas pada pertemuan kita pertama dalam pembahasan zakat. Bahwa boleh kita membayar zakat walaupun belum jatuh tempo. Setelah jatuh tempo kita lihat apakah harta yang kita keluarkan dengan niat zakat tersebut masih kurang sehingga perlu kita tambahkan, atau berlebih sehingga kita niatkan zakat angkanya dan kita niatkan infak sisanya. Dan boleh menyicil zakat per bulan, per minggu. Boleh keluarkan dengan niat zakat sekian, catatkan. Dengan niat zakat sekian, catatkan. Dengan niat zakat sekian, catatkan. Oleh karena itu, para pegawai negeri yang memiliki kewajiban berzakat, misalnya dia juga punya usaha-usaha lain yang juga dia wajib zakat, kemudian ditarik dari kantornya uang zakat 2,5% dari gajinya, hitung saja itu pembayaran zakat. Ketika jatuh tempo, dia hitung zakatnya, seandainya apa yang telah ditarik kurang daripada kewajiban, maka dia bayarkan sisanya. Seandainya apa yang ditarik dari dirinya, yang dikata orang zakat profesi yang telah kita katakan itu tidak ada di zaman Rasul, namun ditarik secara paksa, ternyata berlebih, maka niatkan zakat dalam takaran yang wajib, dan selebihnya niatkan infak dan sedekah. Dan sungguh ini adalah kemudahan yang telah diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Tsumma qala, kemudian berkata Rasulullah SAW, ya Umar, wahai Umar, ama sya'arta anna 'ammar rajul sinu abi. Tidakkah engkau merasa bahwa paman seseorang seperti ayahnya? Bahwa paman seseorang, paman ini dari paman dari ayah. Amun paman dari ayah. Karena Abbas adalah anak daripada Abdul Muttalib, saudara daripada ayah Nabi Muhammad Abdullah. Paman Nabi Muhammad Abbas radhiyallahu an. Rasulullah ingin mengingatkan kepada Umar radhiyallahu taala anhu bahwa paman seseorang dari ayahnya itu seperti ayahnya. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, paman itu dianggap ayah. Bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, di mana paman disamaratakan dengan ayah. Al-Baqarah ayat 133, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi ketika Ya'qub di penghujung hidupnya, ketika sudah hampir wafat, di saat-saat sudah akan wafat, idh qala li bani, ingatlah ketika Ya'qub ketika itu berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan ibadati setelahku, apa yang akan kalian sembah setelahku, kalian akan beribadah kepada siapa setelah aku wafat nanti. Qalu, anak-anak Ya'qub berkata, na'budu ilahaka, kami akan beribadah kepada ilahmu wahai ayahanda, wa ilaha abaika, dan ilah ayah-ayahmu, kakek-kakekmu, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ketahuilah, Ibrahim adalah kakek ayah daripada Ya'qub. Kakek daripada Ya'qub, berarti ayahnya, ayah-ayahnya di atas. Ishaq, ayah kontannya. Namun Ismail, paman. Namun Ismail adalah paman. Karena Nabi Ibrahim memiliki dua orang anak. Satunya Ismail, satunya Ishaq. Ishaq memiliki anak Ya'qub. Berarti ayah daripada Ya'qub hanyalah Ishaq, Ibrahim ke atas. Itu ayah. Namun Ismail, paman. Saudara ayah. Namun di dalam ayat, abaika. Oleh karena itu, paman alias kakak ayah, dia bisa di dalam agama Islam menikahkan kita. Kalau kita adalah wanita, dia bisa menjadi apa? Wali, pengganti daripada ayah. Di sini juga, di dalam hadis ini, Islam dan syariat yang ada di zaman Rasul, sebenarnya anak harus lebih dekat kepada keluarga ayahnya. Dan bukan seperti kita di negeri Minangkabau atau keturunannya, yang mana anak harus didekatkan dengan keluarga ibu. Soal dekat tidak dekat itu urusan lain, tapi ini syariat. Bawa anak kepada orang tua, kepada ayah dan bukan kepada ibu. Dan soal wali dan semacamnya kepada paman yang dari ayahnya dan bukan dari ibunya. Jadi kita sudah dibalikkan. Anak milik mama, jadi milik saudara laki-laki ibu. Sehingga kalau apa-apa, mama yang harus dikedepankan, mama yang harus diperhitungkan. Apabila terjadi pergeseran nilai-nilai, norma-norma yang ada di zaman Rasul dengan norma-norma yang ada, akan terjadi ketimpangan dan kepincangan. Akan terjadi ketimpangan dan kepincangan. Di kita, bukan di kita ya, di kami warga Minangkabau, karena di sini ada juga warga Siregar dan yang lainnya mungkin. Anak bukan hak ayahnya, bahkan bukan hak daripada mamak-mamaknya. Begitu. Ini hulu, berlebihan. Berlebihan, tidak benar. Sehingga kemudian ketika anak wanita itu mau nikah, dia mencari mamak-mamaknya. Mamak-mamaknya yang mencarikan, yang menginginkan, yang menginginkan segala macam. Kemudian segala perhitungan rumah tangga diselesaikan oleh mamak-mamak, bukan oleh orang tua. Orang tua dianggap orang luar. La ilaha illallah. Pasti kasih sayang orang tua kepada anak, terutama anak wanita, tidak akan sama dengan kasih sayang seorang mama kepada anak. Tingkat pembelaan seorang orang tua kepada anak wanita pasti tidak setara dengan tingkat pembelaan mama dengan keponakannya. Gak mungkin sama. Oleh karena itu, kita akan sering bertemu mama menzalimi keponakan, dan kita akan jarang sekali bertemu, kalau ataupun ada itu satu dalam sejuta, ayah menzalimi anak. Karena tidak akan seimbang. maka ketika orang tua mempunyai anak seluruhnya perempuan, atau seluruhnya laki-laki, di adat Minang ada ketimpangan yang terjadi. Yang memiliki anak seluruhnya perempuan, itu gak ada yang punya ayah, punya mamak semua. Yang seluruhnya laki-laki, dianggap garis yang tumpur, tidak punya keturunan. Dalam bahasa Minang disebut pudua. Udah tumpur sudah, tumpur. Keluarganya tumpur, gak ada garis penerus. Dan begitu seterusnya. Jadi apapun yang bergeser dari norma-norma syariat di zaman Rasulullah terjadi, terjadi pergeseran di zaman kita, pasti pergeseran itu membuahkan hal yang tidak baik, membuahkan ketimpangan di dalam kehidupan. Bagaimanapun kalau anak wanita pasti dia punya ayah, dan bisa jadi anak wanita tidak punya mama. Bisa jadi ada anak wanita tidak punya mama. Seperti yang kita katakan tadi, saya punya anak, semuanya wanita. Ketika cucu kemudian ada, tidak ada seorang pun yang punya mama. Betul atau tidak? Mau dikemanakan anak yang tidak punya mama? Siapa yang bertanggung jawab untuk mereka? Mamanya tidak ada. Karena semua anak saya perempuan. Sehingga ketika cucu lahir tanpa mama. Timpang kan? Tidak ada yang bertanggung jawab untuk mereka. Kalau orang tua dikesampingkan, kemudian yang menjadi peran orang tua adalah mama, bisa jadi ada orang lahir gak punya orang yang akan bertanggung jawab atas diri mereka. Yaitu wanita-wanita yang lahir atau lelaki-laki yang lahir yang semua keluarga ibunya perempuan. Tapi kalau itu diserahkan kepada orang tua, tidak akan ada anak lahir tanpa orang tua. Sehingga ada yang bertanggung jawab terhadap mereka dalam kondisi apapun. Dan kasih sayang antara orang tua dan mama, itulah yang kita katakan tadi. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, tambahan daripada ilmu kita pada bab ini adalah bahwa ketika pemimpin muslim telah menunjuk suatu organisasi atau menunjuk seseorang yang berkewajiban untuk menumpulkan harta zakat, maka kewajiban masyarakat muslim patuh kepada pemimpinnya, menunaikan zakat kepada orang yang telah dipercaya oleh pemimpin tersebut. Ketika Rasulullah SAW telah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengambil harta zakat, maka orang tidak boleh protes. Harus mereka ketika Umar radhiyallahu taala anhu yang datang diambil harta itu. Demikian juga halnya kalau itu adalah pengumuman, bayarkan harta zakat kepada si fulan yang telah dipercaya oleh pemimpin, maka masyarakat harus membayarkan kepada mereka. Karena itu adalah perintah dari pemimpin yang wajib untuk ditaati. Namun ketika kita berada pada suatu zaman yang pemimpin tidak menentukan kemana harus membayar zakat, siapa yang akan menerima zakat, maka kita diizinkan untuk membayarnya kepada terserah kita. Seandainya kita percaya kepada yayasan tertentu untuk membayarkan zakat kita, mengelola zakat kita, artinya kita membagikan kepada orang-orang yang berhak, kita serahkan. Kalau kemudian kita ingin membayarkannya sendiri langsung kepada mustahid, kita jalankan sampai kemudian pemimpin menentukan tempat pembayaran zakat. Karena harta zakat itu termasuk harta baitul mal yang digunakan oleh pemimpin muslim untuk kebutuhan rakyat, terutama yang fakir dan miskin. Sehingga terjadi keseimbangan hidup. Ma'asyiral muslimin, satu lagi, dan dengannya kita tutup majelis. Allah ketika mayoritas mewajibkan zakat 2,5%, Allahu sari'ul hisab, Allah perhitungannya matang. Berarti angka 2,5% dari harta orang kaya sudah cukup untuk membahagiakan fakir miskin. Kenapa di negeri kita sudah 30%, enggak cukup-cukup juga untuk orang miskinnya? Karena ada kesalahan. Ada yang menikmati yang bukan orang miskin. Allah sari'un hisab. Ketika Allah sudah membuat perhitungan, harta itu 2,5%, itu sudah cukup untuk fakir miskin. Namun ketika di negeri kita 10%, 30%, tidak cukup-cukup juga, berarti ada kesalahan. Padahal 2,5% sudah cukup. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.